penjelasan utai pernyataan saking para ulama terkenal ingkang berkaitan kalih soal nafsu. Di antaranipun dawuhipun Syekh Junaid Al-Baghdadi, ajeng dawuhipun Syekh Abu Sulaiman Ad-Daroni. Sakmenika dawuh ingkang badhe katerusaken inggih menika dawuhipun Syekh Sirri As-Saqati. Wa yuhkalan den critakake an Sirri As-Saqati saking Syekh Sirri As-Saqati radhiyallahu anhu. Syekh Sirri As-Saqati menika asma aslinipun Abul Hasan Sirri bin Ibnul Mughallis As-Saqati. Menika paman tapi paman saking ibu. Terus sedereke ibuke Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu Syekh Junaid Al-Baghdadi sing sampun dipun jelasaken minangka tokoh sufi sing muncul pertama wonten Baghdad. Menika ternyata gurune lan sekaligus paklike asmane Syekh Sirri As-Saqati. Nggih. Lahiripun wonten Baghdad, nika Syekh Sirri As-Saqati wafatipun nggih wonten Baghdad. Syekh Sirri As-Saqati menika muridipun Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Dan ini pun terkenal sangat. Penjelasan langkung jelas saged panjenengan mundut kitab ingkang sampun dipun terjemah teng bahasa Indonesia. Anipun kitab Ar-Risalatul Qusairiyah sampun dipun terjemah wonten ing bahasa Indonesia. Dipun terbitaken Risalah Gusti sing terjemah Mas Lukman Hakim sing menawi panjenengan nate maos teng setunggalipun tabloid wonten apa konsultasi sufi nggih dening Lukman Hakim lan niku sing terjemah Risalatul Qusairiyah menika Mas Lukman Hakim. Niku pengriku kathah penjelasan semacam napa nggih biografi singkat tokoh-tokoh tasawuf. Nggih, panjenengan saged mundhut terjemahanipun wonten toko-toko buku sampun kathah. Dawuhipun annahu satemene Syekh Sirri As-Saqati kukola dawuh sapa Syekh Sirri As-Saqati, inni la'anzuru ila wajhi fil yaumi kaza wa kaza marratan makhafata an yakuna qadis wadda lima akhafuhu minal uqubah. Ini saat menene ingsun iku la'anzuru yektine ningali sapa ingsun ila wajhi maring wajah ingsun fil yaumi ing dalam sedina kaza kaza marratan kaza ing sakmene wa kaza lan sakmene marotan ambalane. Artinya sering setiap hari niku ningali wajahe ngilo. Krana napa kok sampe sering ngilo niku? Mboten kok krana badhe meceng mboten, tapi makhafatan yakuna qadis wadda, krana kuwatir yen to ana apa wajah ana iku qadis wadda teman-teman dadi ireng. Aku kuwatir lek wajahku moro-moro dadakan ireng. Lima karena barang akhofu kang kuatir sapa ingsun hu ing ma bayane minal uqubati nyatane saking siksaane Allah. Aku kuatir lek moro dadak raiku dadi ireng. Mergo mungkin penampilane atiku, penampilane nafsuku dumadakan berubah. Saiku merubah napa istilahe ajere wajahku. Minangka siksaan saka Allah. Niki nggambaraken kados pundi kecurigaanipun Syekh Sirri As-Saqati terhadap nafsunipun piyambak. Padahal pun jelas tokoh kados Syekh Sirri As-Saqati jelas pun cara lan gegulang nafsu pun mboten karu-karuan karo dibanding kalih Wong sakniki nggih pun tebih ngoten nggih. Termasuk malih dawuhipun malih minan nasi wa qala aidon minan nasi nasun law mata nisfu ahadihim ma in zajara nisful akhar wala ahsubuni illa minhum. Minan nasiku setengah saking menungso nasun utayana beberapa menungso. Di antara sekian-sekian banyak manusia itu ada sebagian kecil. Laumata lamunomati oponiswa ahadihim separone salah si jinin nas. Biasanya diparingi mati separo. Main zajara mongko ora gelem leren, ora gelem menggak apa anisul akhoro separo kang liya. Iki nuduhne lek nek napa jenenge nafsu niku masih terus berperan ngoten lho. Maksude ngoten. Mungkin jenengan saged meksa separo awak niki. Dalam arti komponen separo sing rupa jasmani niku sampean peksa kon rukuk, sujud, wiridan ngoten saged. Kongkon awak niki kok nyegah nuwun sewu ora maksiat ndelok teng jero kamar ngoten saged. Tapi sing separo sing siji niki sik panggae gelegel mawon. Jendela jenggelek mawon. Ngoten. Wala asubulan ora nyono sapa ingsun ni ing ingsun dhewe illa minhum kejaba mung sebagian saka menungsa sing modele ngono kuwi. Niki di samping tawaduk ya mbake selalu curiga terhadap nafsunipun piyambak. Senajan ketoke tata lahir aku iki ya wis dadi guru mursyid. Muridku ya wis akeh, wiridanku wis tertib, jamaah wis istiqomah. Iku agek separo lahir. Sing separo nafsuku sing ning jero kuwi cek enggel-enggel ijik golek celah piyambri ora sah jamaah. Niku sik nafsu niku sik ngoten niku. Nggih. Nggih pancen nggih ngoten nyatane nggih ngoten saestu nggih. Dadi mungkin niki wane numpak mobil bareng karo garwane ngoten. Nggih. Bareng karo garwane. Pas apa teng lampu merah ngoten enten cewek keren ngoten. Cewek keren. Lah niku sing separo lah wis mati niku. Maksudnya karena nenek bujune ngoten lho nggih. Karena nenek bujune niki wis mati, wis gak iso gerak, ya wis arep mlayu gak kuat dijondo ngoten lho nggih. Itu jenenge niswa hadihim. Niku pun mati, artinya sudah enggak ada gerak lagi untuk pengen melengak. Tapi pada hakikatnya separuh yang di dalam niku saya tingat-tingu tasian. niku pun nggih, lah terus saya siriasa kok tidak. Saya termasuk yang itu. Saya termasuk yang itu. Bukan lek nek napa wong kok ngerasa lebih suci dari yang lain itu justru malah perlu dicurigai gitu. Dicurigai suci niku lak penampilane tapi ngeten niki mboten kena nggih lajeng panjenengan dingge maido wong mboten niki mboten alat dingge maido wong tapi justru ini untuk napa meneliti diri sendiri dan ila ghairi hadza temoko maring liyane iki dawuh nyatane minal ibarati saking pira-pira tembung ungkapan-ungkapan asrot asadirati kang metu minal masayikh saking pira-pira syekh radhiyallahu anhum di hadzal makna ing dalem iki makna yang senada banyak sekali ungkapan-ungkapan sing gambaraken kados pundi sulitnya napa nggih ngendhalekne nafsu niku sulit ngendhalekne nafsu niku sulit kalau toh mungkin secara kebiasaan niku mungkin iso terlatih tapi sebenarnya keterlatihan nafsu itu sendiri masih terus dia ingin bangkit. Cara istilah sing pun kulino diomongne zaman Orde Baru bahaya laten komunis niku. Cara formale wis gak nglakoni dosa tapi cara semangate mbuh pirang persen kecil sebenarnya masih lek enek kesempatan ngono ya jek gelem ngoten. Niku kira-kira kok pas niku wae kasus sing pas teng lampu merah niku kok pas ora karo bojone ngono. Kira-kira ya wis ora trimo mlengak ya terus. Kocone dibuka ya dijawil ngoten. Niku Karena urip ngoten lho nggih. Urip tapi lek enek bojone kan terus mati. Mati tapi separuh tok sing mati. Wa qad alafa. Teman-teman wis nyusun. Nyusun sebuah buku sapa Syekh Abu Abdurrahman As-Salami. Nggih. Syekh Abu Abdurrahman As-Salami niki termasuk ulama sing termasuk nggih ulama kuno. Lahiripun tahun 303 Hijriah utawi 900 sekawan dasa kalih Masehi. 900 sekawan dasa kalih Masehi berarti 10 abad yang lalu. Niku piyambake dawuhaken ngeten. Kenapa sampun nyusun kitab nyusun juz'an saghiran ing sak jus sogiron kang cilik sogiro jirmi kang cilik bentuk e tapi abdi mal bawa iti kang gede paedae fi uyu binafsi nerangno piro-piro cacate nafsu wa kaifiyati mudawati lan cara-carane nambani cacate nafsu fal yang dur mongko becik mutola'ao fihi ing dalam kitab mau sopo al muridu murid-murid tasawuf. Kula niki madosi niki dereng nate mangke. Betul. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono Syekh Abu Abdurrahman As-Salami alafaus nyusun qoblahu sadurunge maneh. Sebelum Syekh niki pun enten sing nyusun kitab male sinten Al-Imam Abu Abdullah Al-Harith Al-Muhasibi. Syekh Al-Harith Al-Muhasibi niki wafatipun tahun 253 Hijriah. Berarti mungkin satu abad lebih awal lagi ditimbang saking sinten Syekh Abu Abdurrahman As-Salami kalawau. Nyusun kitaban ing kitab sama kang wis ngarani sapa maringi jeneng sapa Syekh Abu Abdullah Al-Muhasibi ngarani An-Nasaih ing kitab An-Nasaih. Isine napa? Jamaah wis mengoleksi, wis ngerangkum. Sapa Syekh Al-Muhasibi ing dalam kitab min ma'ayib bin nafsi saking pira-pira cacate nafsu wa khidaya lan pira-pira khidak niku keliciane nafsu wa hururi halan apus-apuse nafsu wa syururi halan lan kejahatane nafsu nyusun jumlatan ing jumlah syafiatan kang marmaken niku sing kathah sanget niku sing dirangkum teng riku wa nabbahan ngelingaken sapa Syekh Al-Harith Al-Muhasibi fihi ing dalam kitab ngelingno ala sunanin ing atase pira-pira tindak lampai Rasulullah dari satin kang wis meh ilang nggih dari satin kang wis meh ilang tapi afiatin afiatin sing meh terhapus. Mulane diarani maaf ya, maaf niku lak buseken ngoten nggih. Kathah tindak lampahipun para sepuh kuno-kuno sing niku merupakan bentuk penanggulangan nafsu supaya mboten dodro. Tapi sakniki wis mulai kathah sing ical lan mulai kathah sing terhapus. Iku jaman semono. Nggih. Niku abad ke 3 Hijriah. Jadi abad ke-3 Hijriah mawon pun enten sing ngelingno lek akeh banget tindak lampahe para sahabat, tindak lampahe Rasulullah piyambak sing wis ora dilakoni. Wis akeh sing kebusek. Napa maneh sakniki. Dadi iki wajar lek akeh wong kelangan engko. Ngertos kelangan engko ge. Kelangan engko iki koyo sampean umpame semayan aku melok kowe lah anu arep nekani wali mana aku rong roh main. Beriku sing arep dengan sing mungkin padha numpak sepeda montore. Beriku ngobot mau dah sampean kelangan engko. Gak roh engko emang ning di kanan apa kiri. Akhirnya nguawak. Niku. Mumah nyatane saking barang kana kang ono. Iku alaye ngatasé mas apa salafuna. Wong sepuh-sepuh kita asaliku kang soleh-soleh. Jadi sunnah. Sunnah niku tradisi yang baik, yang semakin menghilang, yang dulu sudah menjadi kelakuan tiap hari bagi orang-orang soleh. Termasuk enten sahabat niku niki sik zaman sahabat nggih. Nah, pun nate kulatur kene iki. Sahabat Hudzaifah niku nate disuwuni sinten sahabat Umar bin Khattab nalikanipun napa dados khalifah. Niku sahabat Hudzaifah disuwuni pirsa Hudzaifah. Aku iki sing geseh menurut pendapatmu ki apa? Ngoten niku jawabe nek awakmu ngono anu Umar ya secara umum ki wis nyaris sempurna. Cuma awakmu iki tak delok-delok akhir-akhir iki mulai ana bibit-bibit kemunafikan. Ngoten niku. Umar pun kata lho dilokne ngoten. Akhir-akhir ini mulai ada bibit-bibit kemunafikan. Tapi Umar buatan malah buatan muring-muring malah seneng lah. Apa-apa ya? Kandang apa? Nek zaman Rasulullah ini orang tahu toh. Rasulullah ini dahar kok sampai lawir noluru ini orang tahu. Kanjeng Nabi lek dahar lawir mengerno siji. Dah awakmu saya kiki lek mangan lawir noluru. Ini berarti ini bibit-bibit kemunafikan. Buatan soal lawir ya. Tapi bahwa tradisi Rasulullah itu sudah dihilangkan. Niku mulane sahabat Umar lajeng setenggal wekdal nate nyambangi putrane Siti Hafsah niku ingkang napa dados garwanipun Rasulullah. Niku kangge bernostalgia ngoten semacam mengingat-ingat apa yang dilakukan Rasulullah. Dan niku sahabat Umar takut biyen Rasulullah lek sare ning kene piye to Hafsah? Jawabane Hafsah Kanjeng Nabi niku lek sare teng mriki nggih cukup lemean pelepah kurma ngantos blarak napa sodo-sodone pelepah kurma niku ngecap teng gegere Kanjeng Nabi. Ngoten niku sak nalika sahabat Umar bin Khattab nangis guguk krana rumangsa mboten mampu niru lampahipun Rasulullah. Upama saat ini niru menau ya iso. Ngoten. Tapi kan dalam rangka supaya enggak jenuh. Enggak wis bosen turun yang kasur, bosen yang nganu terus gulek napa napa rekreasi, gulek nganu gubuk-gubuk, sing tengeriku enten klosone lah terus lesehan. Ngoten. Niku ya lu gue ya klosong. Wis ora model kursi malih saat ini akeh warung-warung lesehan. Niku lah dalam rangka ben gak jenuh. Ora kok dalam rangka mergo napa nafsune ora melek. Malah niku melek nafsune malah. Bu. Yen nggih walak-walike ngoten niku. Termasuk sing penting malih napa? Tindak lampahe ulama salaf sing pun kulino dilakokne wong sepuh-sepuh niku napa? Minat taftis. Rupane saking niti-niti, taftis niku napa nggih? Cara sakniki napa lek cara wong ngetik ngoten baru diketik sik diteliti malih sampai letake guru sampai niku diteliti napa editor nggih mengedit sekaligus mengoreksi wa tafaqquti lan tegese niti-niti wa nadzari lan berpikir keras bima ing dalam barang yasluhu kang patut bi kelawan ma apa sing patut akmaluhum pira-pira ngamale salafus saleh wa ahwaluhum lan pira-pira tingkahe salafus saleh wa anfusuhum lan pira-pira nafsune salafus saleh. Mereka itu setiap saat niki tindak lampahe wong salaf lho nggih. Mboten ngomongne wong sakniki, wong sakniki diomongne mana sempat. Dadi lek ditakoki mana sempat ngurusi sawah mawon pun mboten kobel iki ngoten. Kok pengen neliti awake niku tekok yang salah pun bleksek pun kesel. Nah, tiang sepuh itu terus diteliti. Apa yang terbaik untuk amalnya? Apa yang terbaik untuk situasi kondisi kerohaniannya? Apa yang terbaik yang harus dilakukan untuk menekan nafsunya? Itu setiap saat. Koreksi diri terus menerus dikoreksi. Enggak gelem terus marem. Wah, aku wis apik saiki ngoten mboten tahu. Wong kuno-kuno niku. Termasuk kebiasaane wong kuno, tradisine wong kuno sing nata ati niku wal muhafadzati lan ngreksa njaga alat tadhirul asror ing ngatasen nyucikaken pira-pira ati wal qulub tegese pira-pira ati. Jadi terus setiap saat kentek ati iki diteliti sampai ana tik kentek sing nyeleweng niku pun enten carane leh ngresiki piyambak. Niku ben teliti saestu. Wal mubalaghatu wal mubalaghati lan banget-bangetaken fil hadzari ing dalem ngati-ati. Ngawas-ngawas awake dhewe. Awas-awas lho, mboten niku ngati-ati. Min mu'min muqaratiz dzunub saking pira-pira dosa kang dianggap remeh. Dosa-dosa sing menurut wong umum dianggap remeh lan alah ngono kok ngoten. Itu bagi mereka sudah merupakan sesuatu yang harus benar-benar dihindari. Harus benar-benar dihindari. Contohnya kados niki ya, ceritane seorang sing dalam rangka niki napa neliti asrar, neliti kulub, neliti napa dosa sing remeh-remeh. Cara hukum pekeh, upama nun sewu enten wong enak-enak wiridan ngoten terus kemerentek atine terus pengin jajal metu malam minggu nyanyiane Mus Mulyadi niku rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan mergo pas wiridan krungu lagu ngono. Pas wiridan krungu lagu niku bayangan terus renorno iki jane metu ngono ya tawa pak malam minggu tanggal 6 nyekel duit wis mesti yo akeh sing kira-kira gelem dijak genian ning iso ringin lore alun-alun kira-kira ya. Niku mboten niku kok terus dituruti mboten malah akhire nafsune diomongi dijak omong-omongan nafsune hei nafsu kowe ngrentek kepengin dosa iki tenanan kok ora lah mbok kepengin ya ya tenanan enak kok gendong cewek gandeng cewek omongan geni karo cewek lek perlu kok njak mojo ngono kan ya wis marem lho iya lek kepengin tak turuti lek kepengin tak turuti tapi syaratnya wah apa syaratnya niki omong-omongan teng jero ati lho niki sing direkam iki. Apa syaratnya? Sing ngene iki ning ngarep iki ana ublek. Ning ngarep iki ana ublek. Demoken sing drijimu kuwi sing kok kira-kira karo mbok ngutil cewek kuwi. Kan mesti jawil lho nggih, kawitan kan kuwi kan pertama sebarang omongan terus jawil. Driji sing arep mbok njawil cewek sing duduk mahram kuwi. Jajal tak selamat noning ubrek ngono. Lek kok kowe wis jaduk. Driji mbok selamat noning ublek kok kowe ora jingkat, ora lara. Metu ya metu, gak sedawiritan gak apa-apa. Tak turuti tenan. Akhire saestu ya wis. Mergo panjenengan kadang-kadang nafsu niku ngawut lho nggih. Kadung kesuwen dimpet. Panjenengan iki biasane nafsu ini kulit suwi dimpet ini kulit dorong di temenan. Mane hati-hati. Itu kan asalnya serodok lure. Serodok lure ini misalnya orang patek digodoh kali ya beli. Mereka rasa digodoh wis pinter diwi. Tapi lah pun mulai dengan mulai resik-resik. Lah ini pun mulai justru malah dorongan lebih kuat. Dorongan lebih kuat. Mulanya kerana ini pembelah ngempet wis suwi. Niki ya baik, nafsu ini kok terus ngawut. Terus, gak apa-apa. Selamat dulu, betah-betah. No. Selamat, betah-betah. No. Pokoknya tak gak lara. Gue sampai yakin, geni ini gak panas. Gue kan hasil metu, ngutili cewek. Saya itu ini, terus. Mereka, itu noblik. Terus di, apa? Ditunjuk saya itu. Lah krono niki nggih nekat. Nafsu ini kadang-kadang nekat kok kadang jenengan pas ngamuk-ngamuk ngoten iku lha nggih. Jane iki wis abang kabeh wis. Lara kabeh tapi krono daya-daya niku nggih. Ora kuat-kuat nggih ditekati. Kayak tiyang tawur ngoten niku lho. Jane lara niku tapi krono wis kadung gengsi kadung anu sampai gocer kabeh wis. Ayo ngicik nantang nek. Niki nggih ngoten krono niki pancen piyambake sik duwe cita-cita pengen piye bisane aku ora wiridan. Terasa nafsu. Aku iki wegah mbok jak wiridan. Pokoke metu. Tapi krana syaratnya metu niku kudu diselamat ublek. Ya ditekati ya, Pak. Lah niku dibetah-betahne sampai akhirnya semaput. Bangsa semaput sadar malih ditakoki, "Piye? Piye?" Cek pengin metu. Pun mboten wani jawab nafsune. Lah iya. Wong panase ublik sing ngobong drijimu kuwi iku meng sak gedene gabah sing didum sak donya. Sangka geni neraka. Dadi genine neraka jahanam iku dicutik sak gabah. Dilep-lepno banyu sing paling adem ping 70. Baru dideleh teng donya niku didum wong sak donya. Cara tingkat derajatnya panas sekian ribu Celsius ngoten niku dibagi wong sak donya dadi karo uman pira ngoten tok. Lu ngono iku wis arep semaput kok. Nekat arep ngutil cewek. Ngopo kowe wis siap mlebu neraka jahanam. Ya akhire atine nafsune dadi anteng. Ya terus sampai mati mboten tau gadah kerentek pengen maksiat karo wong wedok niku. Dadi kok pancen kala-kala ngoten niku. Ah, nek ulama-ulama wali-wali tanah Jawa kathah sing sing gadah kisah-kisah tentang mekek hawa nafsu niku. Termasuk ceritanipun Mbah Mutamakin Lasem. Mbah Mutamakin Lasem. Kok Lasem mesti Kajen Pati. Niku sik nasabipun sinten? Kiai Sahal Mahfud niku minggahipun ngantos dugi Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin niku riyen teng pundi-pundi ditutne napa asu. Nggih, teng pundi-pundi ditutne asu niku. Asune niku manut sanget kalih Mbah Mutamakin. Sampai enten napa? Lah niku sing setengah terus metu karomah nggih. Ya, enten gambaran ngoten, gambarane Mbah Mutamakin di puncale teng tumpukan geni ngoten asune ya mlebet untuk gambarane wong tengen beto medal. Nah, sewene cerita asu niku asal usule keng pundi kok manut ngoten niku. Enten sing nyeritakaken Mbah Mutamakin niku drembo. Drembo niku nek mangan akeh banget. Mangane kuat, kuat buan. Sembuaran panganan mboten tau sirian. Dan nalika semanten piyambake ya susah duwe nafsu kok drembane mengene sembarang panganan melek dipangan. Iku akhire ya mbake ngutus supados disediakno daharan-daharan sing enak-enak, sing paling apik, paling enak sing disenengi. Kenyuguhne teng riku. Tapi sakderenge niku siam riyen sekawan dasa dinten mboten dahar kecuali namung ngunjuk toya nggih batalne siam ngoten mawon. Tapi setiap sonten disuguhi tapi mboten dituruti. Nggih wayah buka nggih disugi bukaran tapi namung dituruti ngunjuk namung nggih batalne sak cegukan. Niku ditaleni. Di Mbah Mutamakin itu nyuwun supados ditaleni teng saka lah meja sing dinggo nyuguhkan kendeleh ngarep niku. Niku ngantos enten sing cerita sekawan dasa dinten pas terakhir niku pun boten kuat ngampet tapi ajeng berontak ing talenan boten kiat akhirnya brojol medal asu niku terus nelaske daharan sing disiapke. Niku enten sing dawuhke lek nikulah gambaran nafsu ne Mbah Mutamakin sing pun medal. Akhirnya dadi nafsu mutmainah, nafsu sing wis manut kenging napa-napa pun purun. Dan sekiranya Mbah Mutamakin badhe niku pun setengah pun boten gadah nafsu makan malih. Nek upama kok purun dahar namung sekedar dingin memperkuat diri supaya kuat ibadah. Sama sekali enggak ada selera. Iki mangan sing enak ngene, mangan sing enak ngene pun boten enten. Wis pokoke sing penting malah aku wajib mangan. Lek ora mangan iki amanat rogoku ora iso terpenuhi. Dosa aku. Jadi akhirnya mangane dadi berhukum wajib. Dan nek mangan kula jenengan lak mekruh kebacut haram barang. Mergo isih ngono isih wareg wis mangan iku mekruh lek isih kuat ana wis wareg banget isih dipaksa mangan lha iku haram. Gila Mbah Mutamakin model ngoten pun dadi wajib, dadi wajib. Jadi kula gambaran-gambaran kados pundi tiyang sing pun pancen ngupakara ati niku bener-bener teliti betul terhadap gerak-gerik nafsunipun sehingga napa sedikit aja melenceng mereka pun waspada dan tahu. Kira beda lah nek wong niku enggak ada sepeda ontel sing wis kulino rusak grobyak-grobyak niku teng kriyet, teng kreket. Ini ku orang digemui bareng, ya santai-santai mawon, bukan masalah. Tapi bagi wong sing pun kuli, no teliti, ngeramut sepeda. No pemenai sepeda ya api, ngotong ini, masya Allah. Enak, pesok siti konangan. Rantai ini kendo siti kroso. Rime rapatek mandi kroso. Mereka apa? Teliti. Ini masih kuli no gak teliti. Alah orang anak rim. Singanu ya tungkak-tungkak ya kena. Jadi kalau jenengan ya ngoten nafsu niku lek panjenengan teliti akhirnya kekonangan, kekurangan iki, nganune niki lek sampean teliti. Masya Allah, nuwun sewu. Sepeda niku sepeda lawas. Mobil-mobil lawas iki ngoten, mobil lawas lek diteluwiti sih ya konangan kabeh. Oh, iki sing kurang iki, iki sedire rada nyenteng, iki rime gubit nyingenengen iki anu konangan kabeh lek diteliti. Tapi lek ora kulino ditulis pokok mlaku ngoten mawon. Konangan-konangan brek ngono wis ora kene mlaku ngoten iku wis. Wa qad naqala al-Imam Abu Hamid al-Ghazali qaddasallahu sirrahu minhu faslan fi kitabihi wa tamada fihi dzikrahu bilafzi wa nasa khitabahu badaan atla ala muallifi bima wa ahlu abana lil jahili bihi ilmahu wa fadlahu wa qala fi haqqihi. Itu termasuk Syekh Al-Muhasibi niki Imam Ghazali wonten kitab Ihya kathah sangat nukilan-nukilan saduran-saduran saking kitabipun Syekh Al-Muhasibi sing dinukil dening Imam Ghazali wonten kitab Ihya. Sampai Imam Ghazali menukil setunggal fasal. Boten namung kutipan kecil sak fasal niku di napa di ditulis utuh. Wa tamada fi dzikra bilafzi. Imam Ghazali tidak merubah teksnya pun tidak dirubah. Dikutip utuh persis. Malah-malah sadurunge Imam Ghazali ngutip niki terlebih dahulu Imam Ghazali memuji ya. Terus pundi Imam Al-Muhasibi menika. Miturut penelitianipun Imam Ghazali, wal Muhasibi rahimahullahu taala habrul ummati fi ilmil muamalah. Wal Muhasibi utawi Imam Muhasibi radhiyallahu iku habrul ummah. Habrul ummah niku tokoh umat. Tokoh cara sakniki pakar. Tapi wong pakar niku namung isone pakar lek penggawe terus makar ngoten nggih repot nggih. Lek pakar berasal dari kata fakar, wong sing akeh mikire. Itu kan namung mikir tok. Fakar kali mutafakir niku benten. Lek mutafakir niku ngibadah. Tapi lek fakar niku namung mikir tok sesuk iso nglamun barang. Jadi fakar ni pun jadi pakar sepak bola yang saya ngelamunane soal sepak bola. Mula ni sok-sok komentar barang komentar ke ngelamunane. Wah, dia tahu bal-balan. Pakar ekonomi ya mikir ekonomi itu ada dhewe rapat nglakoni ekonomi. Iku fakar kali habrul ummah niku al habru niku al alim as salih. Niki jenenge habru. Jadi piyambake ngalim sekaligus tumindake sangat serasi kali kealiman ini. Niku jenenge al habru. Habrul ummati tokoh umat fi ilmil muamalati ing dalam ilmu muamalah. Sing dimaksud muamalah niki ilmu pergaulan, perilaku, memperlakukan hati, memperlakukan fisik, menghubungkan diri dengan Allah, menghubungkan diri dengan makhluk, pergaulan dengan sesama. Niku sedoyo Imam Al-Muhasibi sangat ahli. Walau lan iku kedua Al-Muhasibi asabku utawi DCI ala jami'il bahithina ing atase sekabehane wong kang bahas kabeh bahas an uyubin nafsi tentang pira-pira cacate nafsu wa afatil a'mal lan pira-pira panca bayane utawa penyakit ing amal wa aghwaril ibadati lan seluk-beluk seluk-beluke pira-pira ibadah pernik-pernik ibadah pelik-peliknya soal ibadah itu sudah dibahas lebih dulu oleh Syekh Al-Muhasibi yang sebelumnya belum pernah ada. Mula termasuk kitab Ikhya niku sakjane babonane nggih. Niku saking apa kitabipun Syekh Al-Muhasibi. Wa kalamuhu utawi dawuhe Al-Muhasibi iku jadirun patut banget bi'an yuhka kelawan yento di ceritakno apa dawuh ala wajihi ing ngatasi apa eneke. Oleh karena itu, terus Imam Ghazali, dawuhipun Syekh Al-Muhasibi iki pantes lek dikutip utuh supaya orang lebih bisa menghayati itu. Nah, tsumma dzakarahu nuli nutur sapa Imam Ghazali hu ing dawuh Al-Muhasibi niku wau. Pengene kitab Ihya. Lah pengen genah ya, biji ngerekaman kitab Ihya. Saiki kitab Ihya mau niki urung bar mengko lek itu dikutip nah mengko lek menggok kadoan. Wa qad kana lan teman-teman ana sapa Al-Muhasibi ku awhada zamanihi. Satu-satunya orang di masanya. Satu-satunya orang di masanya. Apa ne ilman ilmune wa ibadatan lan ngibadahe. Jadi lek wong sregep mulang niku kathah, tapi yo mulang yo ibadah niku arang-arang. Jadi lek kaya kula ngeten tukang ngaji tengriko-ngriko insyaallah tunggale kathah. Ngeten niku kaya wong model kaya kula ngeten lho sing ngaji rono-rono diundang rono-rono pemula-mula oleh amplop lah akeh tunggale. Tapi terus digandeng bareng karo ibadah gethu. Sak dalan-dalan mulih arang-arang. Malah kena diaran ini meh ora ana lek sak umur kula niku kecuali wis sing oleh keramat. Kados almarhum Kyai sinten? Ah, karo Suryah NU sing kapundhut sinten? Kyai Ahmad Siddiq. Kyai Ahmad Siddiq niku mun dadi PBNU dadi Suryah ngoten niku tenggon gua tu main umi-umi, mana sebuah mau copo tas bayi pun tahu lah. Teng mobil ni lo, paya sidang DPR. Niku kalle nganu disusul teng mobil ni ko, mungkin kerawo kok agak mudun-mudun betul lo. Nih tenang apa? Disusul, musa rono dice, urung tutup lagu beritanya, ditutup nih beritanya. Saat ni kau sangat tu lek mata niku pun. Niku nek nun sewu lek tukang omong sakniki kata. Tukang omong sakniki kata, tapi tukang tandang niku arang-arang. Nggih lho nggih. Nggih lah terus akibatnya krana sing enek niku tukang omong, sing akeh ya tukang rungokne, akhirnya padha gak tandange. Nggih niku. Akhirnya padha gak tandange. Terus kula niku kadang-kadang curiga, niki nek enek sing anu terus ngaji direkam. Ini sajane padune lak wegah teko. Haji direkam ngoten nggih. Kemarin ngono krana ora sempat ngrungokno pas jam niku terus direkam genten. Direkam genten. Dhewe ora wis gak sempat ngrungokne wong sibuk nggih. Terus akhirnya ditumpuk rekaman ini ku, terus sampai duwe anak iki lho le, aku duwe rekaman ngaji hikam. Sok genten anake yo ngono iki lho iki tinggalane bapak rekaman ngaji terus rekaman ngono. Mula lek teng ngriki niki kula nembe paham nggih. Napa Kanjeng Nabi penekanane kok mujalasah. Mujalasah niku nggih lungguh kudune rewangan lungguh tegese bareng lungguh, ngedem. Termasuk tandane wong bejo niku tiga terus Kanjeng Nabi. Nomor siji kutun halalun. Sandang pangane halal. Nomor loro wa shalawatul khamsu ma'al imam. Lek salat limang wektu bareng karo imam tegese jamaah. Sing nomor telu wa mujalasatul ulama. Jadi kok kamu sama atul ulama ngoten mboten. Ngrungokno dhewe ulama mboten tapi rewangan lungguh karo ulama. Nah niku kudu jenenge relawan nunggu ya kudu depan-depan kata jenengan ngeten iki bener niki bejo apa jenenge bejo lah terus sing mboten dugi napa nggih elek nggih mboten lah timbangane ngrungokno lagu sing ra genah lagu kok remote control ngoten niku lagu apa ngoten niku nuwun sewu lho kene iki bagi mboten kok soal seni maksudnya dalih macam-macam boleh artinya kalau diteliti saja ini manfaatnya ki apa. Terus lek sing nira ana cah cilik sik pelon terus piye? Bahaya niku niki ketoke sepele tapi niku. Wah niki nggih perkara sing perlu rada perlu diteliti nggih. Jadi napa? Panjenengan ulama rumiyin niku ngoten niku ulama salaf niku sumbut. Maksudnya sumbut niku nggih corong sakniki sembodo antarane ilmune kali tumindake niku sembodo. Wanukbatu awanihi wari'an wa zahadatan. Wanukbatu awanihi lan dadi napa nggih pinunjule mangsane sinten al-muhasibi. Artinya satu-satunya orang yang paling menonjol di bidang apa? Wari'an di bidang wirai wa zahadatan di bidang zuhudipun. Ngoten. Termasuk malih Gurunipun sinten sing nyarai hikam niki. Ngarang hikam niki, sing nyarai hikam. Gurunipun sing nyarai hikam niki, nggih menika gurune Syekh Ibnu Abbad An-Nafri, syarah hikam niki. Niku gadah guru namanya Al-Hajj Abdul Abbas bin Amir. Niki nggih ngoten. Sayyidi Al-Hajj Abdul Abbas bin Amir rahmatullahi alaihi wa ridwanu iku yakturu sering lan akeh banget minat tahriti saking mendorong murid-murid ala mutolaati dzalikal kitab ing atase mutolaah mengkono-mengkono kitab Syekh Al-Muhasibi wal amalu lan nglakoni bima kelawan barang tadomana kang mengku hu ing apa ma hu apa kitab hu ing ma nyatane min hakin saking kebenaran wasoabin lan tegese kebenaran wa azunulan aku tau krungu aku tau nyono ni ing ingsun dhewe ku sami tu tau ngrungu sapa ingsun hu ing guruku Syekh sinten wau Abdul Abbas zata yaumene dalam siji dina iku yakulu dawuh sapa Syekh Abdul Abbas bin Amir dawaken ngeten la ya'malu bima fihi illa waliyun. La ya'malu ora iso nglakoni bima kelawan kandungane kitab. Ihi kang tetep ing dalam kitab al-muhasibi. Sopo illa waliyun kejoba mesti dadi wali. Ya nek wong kok iso nglakoni kitab Syekh al-muhasibi niku dilakoni tenan. Kaya-kaya mesti dadi wali. Ya iku istilah globale dawuh utawa ya dawuh liya neh au kalaman hadza maknahu aku mek kira-kira tau krungu ngono tok mula fal yatakhir monggo becik ngalapo sapa almiridu murid mutalaah tahu ing mutalaah kitab al muhasibi wiridan ing dadi wirid sakniki tesenten sing dicetak ya kitabipun Syekh al muhasibi namine kitab kutul kulub nggih ya. Laya malu bima fi kok kutul kulub sedah ya kutul kulub Al-Makki. Abu Thalib Al-Makki ini kutul gulung. Al-Muhasibin iku wawah An-Nasa'ih. Kitab napa wawah? An-Nasa'ih. Iki kula dhewe sik dereng nemu. Iki kudu diceritane teng jero kitab dadi lek goleki ya kudu goleki teng perpustakaan iki. Tapi insyaallah nek enten sing tindak haji badhe nganu tapi mungkin saking pendengar niki enten sing kagungan tinggalane mbah-mbah sing sepuh-sepuh wonten kitab An-Nasa'ih taklifipun karanganipun Syekh Al-Muhasibi mangke kula saged nyuwun fotokopine. Wal yahrislan becik lobo semangat sapa murid ala amali ing atase nglakoni bima tadomanahu kelawan barang tadomana kang wis mengandung apa kitabu ing ma musta'inan halih nyuwun pitulung billahi taala wasailan halih nyuwun minusaking Allah nyuwun taufikon ing pitulung warus dan pituduh lian soha supaya bagusaken supaya agawe bagus sapa murid limaulahu kedue bendarane murid fi muraati islahi batini ing dalam jaga bagusaken batine murid wal qiyami lan nandangi ala qadami tasdik ing ngatasé napa nggih lakon tasdik lakon ngandel timawatini ing dalam panggonane al qiyam wal yajalan becik dadekno sapa murid dadekno hajirahu hajirahu ing tumindae murid dadekno mutala'ata kutub tasawuf ing mutala'ah kitab-kitab tasawuf wa muwalati ahlihi lan mergauli ngancani ya belani mbalani kok belani ndak jadi bolo ya. Mbalani ahli tasawuf bita'allufi kelawan napa tunduk lulut wa ta'arufi lan ngenal. Nek saged ngoten, fabidzalika moko kelawan mengkono-mengkono cara ngaji kitab, mutolaah kitab, lek iso mutolaah dingi ngurungono pengajian ngeten iki ditambah duwe kanca, nggih, duwe kanca di bidang tasawuf sing saged ngiring. Fabidzalika tataqawwa, moko dadi kuat. Fabidzalika moko kelawan mengkono-mengkono ana apa? Partikel tata kawa dadi kuat apa anwaru imanihi piro-piro cahayane imane murid wayakini lan keyakinane murid wayan tapi lan dadi ilang anu saking murid apa al-ghirratu al-ghirratu apus-apus fi awali fi amalihi ing dalam amale murid bi wadhaifi dinihi kelawan piro-piro tugas-tugas keagamaane. Artinya napa mergi kula panjenengan ini ternyata sering nggih nglakoni tugas-tugas keagamaan tapi ternyata niku apus-apus. Tegese apus-apus napa nggih? Niku lho nafsune melok gonceng kepentingan niku lho. Melok gonceng kepentingan. Dadi ketoke inna sholati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin niku namung unen-unen ngoten. Namung unen unen-unen. Jadi salat yo kanggo Allah taala tapi ora ya ternyata salat ini aku persembahkan juga untuk si dia. Karena aku tahu bahwa dia ada di sampingku di balik tabir di masjid ini loh. Itu berarti kan gitu terus jadi salat itu terpecah-pecah kepentingannya. Ini kan jadi ngapus-apus. Dan wala yuqaddimu ala dzalika illa fardul ain wa ma yastajimu bi nafsau min muqabadati ta'abi wal aini wala yusghilu nafsau bi ilmin yughabbiru ala wajib maksudihi wa yujibu lahu intikatu mawasiti wa uqutihi wala yuqaddimulan orang disiakan sapa murid ala dalika yang ngatasi mengkono-mengkono apa ngurusi hati illa fardu'ain ini kejoba yang fardu'ain murid itu harus mendahulukan yang fardu'ain itu nuwun sewu niki murid suluk lho nggih murid suluk murid sing pancen wis niat ngurusi ati suluk dumateng Allah Subhanahu wa taala wis sepuh ki wis niat suluk kok ijo arep bali nah ngurusi jlimet ngaji alfiyah arep dinggung ngosai kitab sampai ajune rob kitab jlimet sitok-sitok niku malah tentei wektu Mbun suluk wis niat belajar ajeng muamalah teng Allah. Ya sing digoleki ilmu sing ngurusi ati lan nafsu niku paling pas. Lan niku fardhu ain mergo anggere wong duwe persoalan niku. Ngerti lho nggih? Setiap orang punya persoalan itu dan itu menyangkut diterima dan tidak diterimanya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma yastajimu bi nafsahu wa malan barang yastajimu kang dadi napa istilah kang dadi penting bi kelawan ma dadi penting nafsahu ngawak dhewe ne murid bayane min mukabadatil taabi saking betah-betah no payah. Wal aini lan tegese payah. Maksudnya apa to? Nek panjen angel ngaji soal nafsu, ngaji soal napa-napa niku dirasa abot, dirasa banget penting jur nafsune ora kuat. Ngoten. Ya kudu dibetahne to. Dibetahne. Wala yusghilu nafsahu bi ilmin yughabbiru. Lan aja atine niku aja disibukno nganggo ngelmu-ngelmu sing napa nggih? Ngelmu sing bledhokaken. Mane niku ngelmu sing akhirnya malah nglilipi atine dhewe. Yuga biru kang bledhokaken ala waji maksudihe ngatasé arah tujuane ilmu. Napa to? Kata to ngelmu niku sing bisa ditelusuri terus akhirnya malah tujuane wis ora ngriku. Kaya mana yang saya ini? Ilmu filsafat. Ilmu mantek. Ini ku asal mulanya kan namun sekedar tinggi ngurutnya logika ben. Caranya mikir. Bener. Tapi akhirnya didaki. Ini ku akhirnya buatan sadar. Wong belajar mantek. Belajar logika. Belajar filsafat. Ini ku logikanya wis bener. Tapi materi ini logika ini bisa terus ngambil. Akhirnya tujuan dari ilmu itu sendiri. Jadi napa nggih istilah cara sak niki terjemah. Kula kinten sementara cekap niku rumiyin mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu saged ngamalaken napa ingkang dipun sarahanaken dening Syekh Abdul Abbas Ibnu Amir Kalawau termasuk ingkang langkung penting memahami seluk-beluk nafsu saking berbagai kitab sing Kalawau sampun dipun ceritakan. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka anglu sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'mahu wa ika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika min syarri kulli yawmin biyadil khairi kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.